إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها حاضر معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah kita di siang hari ini, insyaAllah, sebab-sebab kerasnya hati dan cara mengobatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa wajah-wajah kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati dan amalan-amalan kita. Maka kalbu, hati, dialah yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang. Hati, ma'asyurul muslimina rahimakumullah, dialah sesuatu yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad kita, dan apabila dia rusak, maka rusak pulalah seluruh jasad kita, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati, dialah tempat ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah tempat kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati ini pulalah tempatnya niat, yang karenanya akan diterima amalan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi baik amalan tersebut. Tetapi karena niat yang had yang ada dalam hati pulalah yang akan menjadikannya rusak dan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Hanyasanya amalan tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam sebuah ungkapannya, fa asyrafu ma fil insani qalbuhu, sesuatu yang paling mulia yang ada dalam diri seorang hamba adalah hatinya. Maka kalbunya atau hatinya, dia itulah yang akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berjalan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju kecintaan Allah jalla subhanahu. Hati kita inilah tempatnya iman dan tempat ma'rifah, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya al-jawarih, anggota-anggota badan kita, adalah atba'un lil qalbi, pengikut bagi hati-hati kita. Dia, anggota-anggota badan kita ini, kepada hati bagaikan rakyat kepada penguasanya, bagaikan seorang budak kepada tuannya. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang membolak-balikkan hati. Hadirin ma'asyurul muslimina rahimakumullah, di antara yang terbanyak dari sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la wa muqallibal qulub, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Ini adalah sumpah terbanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau selalu menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, maka kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ya Allah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyatakan, jika engkau perhatikan hati seorang hamba bersama dengan keberadaan malaikat dan syaitan, maka engkau akan mendapati suatu keadaan yang sangat menakjubkan. Terkadang ini membisikkan sesuatu, terkadang yang ini membisikkan yang lain. Ketika malaikat datang kepadanya, membisikkan bisikan-bisikan kebaikan, maka yang ada dalam kalbu seorang hamba, dalam hati seorang hamba adalah al-insyirah, kelapangan dada, penuh dengan cahaya, penuh dengan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa cinta kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, inabah, selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi hati yang lebih mengutamakan kecintaannya kepada Allah di atas selainnya. Dan dia menjadi kalbu yang pendek angan-angannya. Yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, seandainya seorang hamba dia terus dan senantiasa berada pada keadaan tersebut, di mana sang malaikat selalu membisikkan padanya bisikan-bisikan kebaikan, maka dia akan berada pada kondisi yang paling lezat dan paling baik. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lain, pada waktu yang lain, muncul lammatus syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Maka ketika dia membisikkan keburukan dalam kalbu seorang hamba, maka yang ada adalah dia menjadi seorang yang sempit dada, kegelapan yang ada dalam dirinya, gundah gulana, murka kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari akhirat. Maka sungguh, seorang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kondisi a'zamu azabil qalbi, sebesar-besar azab yang menimpa hatinya. Fa ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hati itu bisa mengeras, bahkan dia bisa mengeras bagaikan batu, bahkan bisa lebih mengeras lagi daripada batu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kemudian mengeras hati kalian setelah itu, maka dia seperti batu kerasnya, bahkan bisa lebih keras lagi daripada batu. Padahal di antara batu itu ada yang mengalir darinya sungai-sungai, dan di antara sebagian batu ada yang terbelah kemudian memancar darinya air, dan di antara sebagian batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati seorang hamba ketika sudah mengeras disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor yang menjadikan hati itu keras bagaikan batu dan bahkan lebih keras lagi daripada batu, maka dia akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang keras. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, hati seorang hamba ketika menjadi keras, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmatnya, maka dia akan menjadi qalbu la yantafi' bitazkir. Tidak bisa mendapat manfaat dengan peringatan. Dia tidak akan bisa menjadi lunak dengan berbagai macam nasihat. Bahkan dia tidak akan sanggup memahami apa yang disampaikan kepadanya. Sehingga jadilah orang yang seperti ini, yang kalbunya keras, dia bagaikan seorang yang berjalan dalam kondisi dia membawa batu di dadanya yang begitu keras. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, orang yang seperti ini tergambar dalam benak fikiran kita, seorang yang berjalan membawa pada dadanya batu keras, maka tidak akan muncul darinya kebaikan dan tidak muncul darinya kecuali keburukan. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fata'ammalu qawlallahi jalla fi'ula, maka perhatikanlah Allah azza wa jalla menyatakan di dalam Al-Quran, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari di yaumul qiyamah nanti, yang tidak akan bermanfaat bagi kita harta-harta kita dan anak-anak kita kecuali seorang yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang lunak. Maka ini menunjukkan kepada kita suatu permasalahan besar, bahwa sesungguhnya lunaknya hati, kerasnya hati harus dilunakkan dan diupayakan untuk menempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana dikatakan bahwa tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas, engkau mengharapkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, tapi kamu tidak mau meniti dan menjalani jalannya, maka kapal tidak berjalan di atas daratan yang kering. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mengenal satu demi satu berbagai macam perkara yang bisa menjadikan hati kita lunak, dan berbagai macam perkara yang harus kita hindari yang akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Na'udzubillah. Di antara perkara tersebut yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya pada hal itu, fi dhalika pada Al-Quran, sesungguhnya pada Al-Quran, la dhikra ada peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, aw alqa as-sam'a wa huwa shahid, dia menyiapkan pendengarannya dan dia menyaksikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyatakan dalam ayat yang lain, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ, maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ma'asyurul muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk diberikan peringatan dengan Al-Quran? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah pencipta kita. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu, dan dia benar-benar tahu apa yang bisa menjadikan kalbu kita menjadi lunak. Maka perkara yang paling besar yang bisa menjadikan kalbu kita, hati kita menjadi hati yang lunak, adalah banyak mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quranul Karim. Fa ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allahu nazzal ahsan al-hadithi kitaban mutashabiha mataniya taksha'irru minhu juludu alladhina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ahsan al-hadith, sebaik-baik pembicaraan suatu kitab, yani Al-Quran mutashabih, yang ayatnya mirip-mirip, mathani, berulang-ulang. Allah katakan setelahnya, merinding karenanya kulit orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Kemudian lunaklah kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, di antara sebab terbesar yang bisa menjadikan kalbu kita menjadi lunak adalah banyak mengingat kematian dan akan hilangnya dunia ini, dan kita akan berpindah ke negeri akhirat. Sebagaimana pula di antara faktor terbesar yang bisa menjadikan hati kita mengeras adalah lalai dari akhirat, lupa kepada kematian dan sibuk dengan kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalau selalu tergambar dalam benak pikiran kita bahwa yang namanya kematian tidak akan mungkin luput dari siapapun di antara kita. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bernyawa yang akan lepas dari kematian tersebut, yang dia bisa datang kepadanya kapan dan di mana saja dia berada, siap ataukah tidak. Maka ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ketika kita selalu merasa dalam kondisi seperti ini, mengingat kematian, maka kita akan terus bersiap-siap menghadapinya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur dengan sebab-sebab yang Rasulullah tahu apa yang sedang terjadi dengan kondisi dan keadaan umatnya. Maka sekarang zuruha, berziarah kuburlah kalian, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ini faktor yang cukup besar yang bisa menjadikan kalbu kita menjadi kalbu-kalbu yang lunak. Oleh karena itu Rasulullah juga menyatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara faktor dan sebab yang lain yang bisa menjadikan kalbu kita menjadi lunak adalah mengambil pelajaran dan nasihat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada umat-umat yang kafir dari berbagai macam bencana dan malapetaka ketika Allah membinasakan mereka dalam kondisi mereka zalim kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masjid." Betapa banyak, kata Allah, negeri yang kami binasakan mereka, yang kami hancurkan mereka dalam kondisi mereka zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi seorang pun hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bencana kepada mereka, Allah akan membinasakan mereka ketika kaum dan umat tersebut berlaku zalim kepada Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, fa hiya khawiyatun ala urushiha, maka hancurlah bangunan-bangunan yang ada di negeri tersebut, wa bi'rin mu'attalah, dan banyaknya sumur yang ditinggalkan, wa qasrin masyid, dan istana-istana megah yang tidak lagi berpenghuni. Maka Allah katakan setelahnya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, tidakkah mereka berjalan di bumi melihat berbagai macam kejadian dan contoh nyata-nyata itu sehingga mereka punya hati yang mereka dengannya berpikir, berakal, memahami, au adzanun yasma'una biha, atau pendengaran mereka mendengar dengannya. Namun kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, namun yang buta bukan pandangan mata ini sehingga tidak bisa melihat berbagai macam contoh yang sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, tetapi innama ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta adalah kalbu yang ada di dalam dada yang tidak sanggup mengambil ibrah dan pelajaran. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana ketika kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam mereka bermaksiat kepada Allah dengan sebuah dosa perbuatan maksiat yang belum pernah ada di dunia sebelum itu, perbuatan liwat homoseksual. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang Allah katakan, allamahu syadidul quwa, Jibril syadidul quwa, makhluk yang memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Malaikat Jibril ya Allah ciptakan dia dengan memiliki 600 sayap. Wa kullu jinahin qad saddal ufuq, masing-masing per satu sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dia menjadikan sab'atu mada'in, 7 kota negeri mereka berada pada salah satu ujung sayapnya. Para malaikat pada waktu itu mendengarkan lolongan anjing mereka dan kokok-kokok ayam mereka, para malaikat yang di langit mendengarkannya. Lalu kemudian Jibril alaihi salatu wassalam membalikkan negeri itu, yang atasnya menjadi bawahnya, bawahnya menjadi atasnya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun kirimkan hujan bebatuan dari langit. Tidakkah kita ingat dengan peristiwa dan kejadian kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini? Masihkah orang-orang yang mereka berupaya memperjuangkan undang-undang LGBT disahkan, diundang-undangkan, mereka tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut kepada Allah, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lupa. Bukan hal yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan azab yang sama yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Fatadzakkaru ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka ingatlah berbagai macam kejadian-kejadian dan contoh nyata yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan agar kalbu-kalbu kita menjadi hati yang lunak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, di antara sebab dan faktor yang lain yang bisa menjadikan kalbu-kalbu kita menjadi lunak adalah banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja kaum mu'minin itu adalah apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergetar hati-hati mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan lunak tenang hati mereka karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan khabar, berita. Kemudian Allah perintahkan, maka ketahuilah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan lunak hati-hati kita. Maka perbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kalbu kita yang tadinya bagaikan tanah yang gersang, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi subur, tumbuh dengan begitu bagusnya, akan menjadikan kalbu itu menjadi kalbu yang banyak memberikan manfaat dari amal-amal saleh pada anggota badannya. Kemudian yang terakhir, dan ini bukan yang paling terakhir, adalah dengan banyak tafakkur, memperhatikan, berfikir kondisi orang-orang yang mereka sakit, fakir, dan mendapatkan berbagai macam musibah. Sebagaimana juga faktor terbesar yang bisa menjadikan kalbu kita mengeras adalah lalai dari hal-hal tersebut, yang selalu ia pandang yang di atasnya, terpedaya dengan hartanya, kekuatannya, dan kesehatannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, jangan selalu melihat ke atas, itu lebih pantas bagi kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang di atas, yang lebih kaya daripada kita, hati kita semakin keras. Tetapi kalau kita melihat orang-orang yang mereka berada terbaring di rumah sakit, akan bersyukur kita kepada Allah. Ternyata Allah memberikan kita karunia kesehatan yang seandainya Allah timpakan kita rasa sakit, tidak mungkin kita bisa bayar rumah sakit. Orang kaya seberapapun besar kekayaannya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian sakit, terkadang harta itu tidak akan bertahan lama. Allah bisa mencabutnya dengan cara habis uang tersebut bayar rumah sakit. Iya dan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dilunakkan hatinya dengan menjalankan dan melakukan berbagai macam sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة